Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam tasliman mazida. Qala al Imam al Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Hinnai qala haddathana Muhammad ibn Ubaid ibn Hassab qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana Muhammad ibn Wasi' qala ra'aitu Safwana ibn Muhriz wa ashara biyadihi ila nahiyatin minal masjid. Kata Muhammad bin Wasi', aku melihat Safwan bin Muhriz. Dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada satu sisi dari masjid, satu sudut dari bagian masjid. Wa syababatun qaribun minhu. Saat itu ada seorang pemuda yang dekat dengan beliau. Yatajadaluna, ternyata di sudut masjid tersebut beliau mengisyarahkan ada orang-orang yang sedang berdebat. Faraaitu yanfudhu thawbahu wa qama. Aku melihat beliau pun mengibaskan bajunya dan berdiri. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Wa qala, seraya berkata, innama antum jarabun. Innama antum jarabun. Nah. Sambil pergi beliau meninggalkan masjid tadi. Barakallahu fikum. Dan mengatakan, kalian itu kayak penyakit kusta. Nah, ya. Barakallahu. Kalian itu penyakit kusta. Barakallahu fikum. Nah. Atsar ini barakallahu fikum isnaduhu sahih. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Battah dalam Ibanatul Kubra. Nah. Baik. Adapun faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, annal jidal kal jarab. Iya. Debat itu seperti penyakit kusta. Artinya bisa menular. Nah, barakallahu fikum. Iya. Makanya beliau lebih memilih untuk meninggalkan. Iya. Lihat orang ribut-ribut, barakallahu fikum, debat. Naam. Baik. Dihardi oleh beliau dengan ucapan innama antum jarabun, innama antum jarabun. Dia mengibaskan bajunya seolah-olah beliau menunjukkan sikap lepas diri, jangan sampai ketularan apa penyakit mereka. Nah, barakallahu fikum. Itu sikap salaf, barakallahu fikum. Qala al-imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id qala haddathana Al-Husayn ibn Al-Hasan Al-Marwazi qala haddathana Abdullah ibn Al-Mubarak qala akhbarana Abu Al-Hakam qala akhbarana Musa ibnu Abi Kardam. Abu Kardam. Nah. Wa qala ghairuhu Ibnu Abi Darmin. Yang lain mengatakan nama bapaknya bukan Abu Kardam tapi Abu Darmin. Orang Jawa kali ya. Pak Darmin. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang bilang Abu Kardam, ada yang bilang dia ini Abu Darmin. Barakallahu fikum. Nah. Pokoknya antara dua itulah. An Wahb ibni Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih qala Bulligha Ibnu Abbasin an majlisin. Wahab bercerita disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas tentang sebuah majlis. Kana fi nahiyati babi Bani Sahmin. Majlis kumpul-kumpul orang tadi itu tempatnya di satu ya sudut atau pojok pintu dari Bani Sahm. Yajlisu fihi an yajlisu fihi nasun min Quraisyin fayakhtasimuna. Di mana di situ orang-orang sekelompok orang-orang Quraisy bermajelis dan memang mereka sengaja berdebat. Jadi memang barakallahu fikum na'am ada tempat khusus mereka untuk berdebat. Yang saat ini memang lagi musim ya debat. Debat terbuka. Politikus sama politikus, na'am barakallahu fikum. Iya, pengamat sama pengamat barakallahu fikum na'am. Baik. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, disediakan tempat khusus untuk apa? Barakallahu fikum berdebat. Nah, dan itu memang mereka mencontoh barakallahu fikum orang-orang Yunani. Nah, iya, biasa barakallahu fikum membuat majelis-majelis debat seperti itu. Jadi tadi disampaikan kepada Ibnu Abbas tentang ada majelis kelompok orang na'am di dekat ya pintunya Bani Sahm. Nah, mereka kumpul di sana memang untuk debat. Barakallahu fikum. Fatartafi'u aswatuhum. Sehingga suara-suara mereka pun meninggi. Ya, begitulah debat suasananya. Ya, bantah-bantahan. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Iya. Kalau enggak dengan adab, ya tadi orang lagi ngomong dipotong. Barakallahu fikum. Na'am. Iya. Orang bicara seperti ini dibentak. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, ngotot-ngototan. Itu yang terjadi. Barakallahu fikum. Na'am. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, "Intaliqu bina ilaihim, fantalaqna hatta waqafna." Ibnu Abbas mengambil sikap yang lain. Kalau Sofwan tadi bin Muhris meninggalkan. Kalau Ibnu Abbas mendatangi. Ayo kita pergi ke mereka. Ya. Nah, maka kami pun pergi ke tempat tersebut sampai kami berhenti di sana. Faqala li Ibnu Abbas akhbirhum an kalamil fata alladhi kallama bihi ayyuba wa huwa fi balaihi. Wahab, kamu sampaikan ke orang-orang itu apa yang dikatakan oleh seorang pemuda yang dia mengajak bicara Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau dalam musibah, dalam bala. Ya. Ketika Nabi Ayyub dalam keadaan terpuruk, jatuh barakallahu fikum dengan sakit dan hartanya yang ludes. Ada seorang pemuda yang berbicara dengan beliau. Nah, Sampaikan ucapan pemuda itu kepada mereka-mereka ini. Qala Wahbun, maka Wahbun berkata, faqultu qala al-fata. Aku pun menyampaikan, berkata sang pemuda, ya Ayyubu, ama kana fi azamatillah wa zikril mauti ma yakillu lisanaka wa yaqta'u qalbaka wa yaksiru hujjataka. Wahai Ayyub, bukankah pada keagungan Allah dan dengan mengingat kematian, nah, hal itu akan membuat lisanmu serasa berat dan kaku, menyebabkan hatimu terputus dan hujahmu menjadi hancur, pecah. Barakallahu. Jadi maksudnya, bukankah dengan rasa takut kepada Allah, bukankah dengan ingat mati, ya, kepandaian dalam berbicara, barakallahu fikum, na'am, hati yang barakallahu fikum merasa tinggi di hadapan manusia, na'am, dan kepandaian dalam mengeluarkan argumen dan hujah, itu menjadi tidak, barakallahu fikum, na'am, berfungsi. Karena orang itu takut kepada Allah, karena dia takut dengan mengingat mati, karena dia mengingat mati. Ya Ayyub, ama alimta anna lillahi ta'ala ibadan askanathum khasyatullah min ghairi 'iyyin wala bukhmin. Wahai Ayyub, bukankah anda mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki hamba-hamba yang barakallahu fikum merasa takutnya kepada Allah membuat dirinya barakallahu fikum tenang. Bukan karena barakallahu fikum, na'am, ya, kegagapan mereka dalam berbicara, bukan karena kebisuan mereka. Barakallahu fikum. Jadi dia tenang, barakallahu fikum, na'am, ya, tidak ribut, tidak sok pinter, barakallahu fikum, na'am, dan dia diam. Ya. Bukan karena dia gagap, bukan karena dia bisu. Artinya dia diam, tidak meladeni orang-orang yang seperti itu, karena memang rasa takutnya kepada Allah. Nah, bukan karena apa? Dia orang yang barakallahu fikum gagap, atau dia orang yang bisu. Nah, kalau dia mau ngeladeni, gak usah panjang-panjang diskusinya. Nah, satu kata KO semua mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi tidak diladeni. Wa innahum lahumul nubala wal fusaha wal fusaha wat tulaqa wal alibba al alimuna billahi wa ayyami. Mereka ini adalah, kata beliau, orang-orang yang, na'am, cerdas. Orang-orang yang jenius. Orang-orang yang fasih dalam berbicara. Barakallahu fikum. Orang-orang yang bebas. Ya, bukan dipaksa mereka diam. Barakallahu fikum. Naam. Aliba, mereka itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum jenius, pinter. Nah, jadi mereka itu diam, tidak meladeni perdebatan, bukan karena mereka enggak mampu. Iya. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang jenius, mereka itu orang yang pintar ngomong. Ya. Seandainya tadi kalau mereka mau meladeni barakallahu fikum tadi. Iya, enggak usah banyak-banyak ngomong. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Nah, satu kata saja sudah tek mati mereka. Mati kata. Nah. Tayyib. Tapi tidak. Tidak diladeni, ya. Bukan karena ketidakmampuan, tapi karena rasa takut mereka kepada Allah. Mereka sangat kenal dengan Allah. Walakinnahum idza dzakaru 'azamatallahi ta'ala taqatta'at qulubuhum wa kallat alsinatuhum wa tashat uquluhum wa ahlamuhum tarafan minallahi ta'ala wa haibatan lahu. Tetapi mereka-mereka ini kalau disebutkan tentang keagungan Allah, maka seolah-olah hati mereka itu putus. Nah, lisan-lisan mereka seolah-olah kaku. Dan akal-akal mereka, barakallahu fikum, na'am, dan daya imajinasi mereka, barakallahu fikum, seolah-olah terbang. Faraqan minallah ay khaufan, karena rasa takut mereka kepada Allah, wa haibatan lahu, dan karena keseganan mereka kepada Allah. Ya. Jadi mereka orang-orang yang cerdas, jenius, pinter-pinter, na'am, fasih dalam berbicara. Kalau disebutkan tentang Allah, tentang urusan agamanya, barakallahu fikum, na'am, langsung tunduk. Ya, bukan sok dengan kepintaran, kecerdasan mereka. Nah, langsung barakallahu fikum. Ya. Nah, tunduk seolah-olah enggak bisa ngomong sudah. Iya. Nah, kalau sudah berhadapan dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, barakallahu fikum, langsung enggak bisa membantah. Lisan mereka kaku. Nah, akal-akal mereka ini tidak mereka mainkan untuk mengotak-ngatik dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fikum. Sudah terima. Barakallahu fikum. Nah, karena mereka takut kepada Allah, karena mereka segan kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah. Wa idza istafaqu min dzalika istabaku ilallahi bil amali zakiyah. Kalau mereka sudah tersadar, ya, dari keadaan itu, mereka pun segera melakukan amal-amal yang mensucikan jiwa dan hati mereka. Nah, barakallahu fikum. Wala yastakthiruna lillahi al-kathira wala yardawna lahu bil qalil. Ya'uddu anfusahum ma'adzalimina al-khati'ina. Mereka ini tidak menganggap banyak amal-amal yang mereka kerjakan untuk Allah. Tapi mereka juga barakallahu fikum tidak ridha dengan amalan yang sedikit. Nah, itu mereka. Ya. Nah, barakallahu fikum, semangat dalam beramal tapi tidak sombong. Tidak menganggap saya sudah berhasil ini, saya sudah melakukan ini, ini, itu. Naam, saya begini dan begitu. Tidak, tidak mereka merasa lebih. Tetapi mereka barakallahu fikum, naam, juga tidak cukup dengan amalan sebatas itu saja. Terus menambah kesempatan dalam beramal saleh. Nah, iya. Itu menunjukkan barakallahu fikum pola pikir yang cerdas. Ya, barakallahu fikum. Nah, manusia itu akan mengalami pendangkalan barakallahu fikum kecerdasan kalau dibalik pola pikirnya. Apa? Merasa sudah banyak yang dia lakukan, ya, barakallahu fikum. Naam, dan dia puas dengan apa yang dia peroleh walaupun sedikit dari urusan amalan-amalan akhirat, barakallahu fikum. Nah, jadi akhirnya, ya, barakallahu fikum, dia akan terpuruk. Nah, Ya'udduna anfusahum ma'adh-dhalimina khati'in. Mereka ini menganggap diri-diri mereka bersama dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang salah. Jadi walaupun kondisi seperti itu, mereka tetap menganggap dirinya ini zalim, ya. Nah, telah salah barakallahu fiik. Wa innahum la anzahun wa abrarun akhyarun wa ma'a mudayyi'ina al-mufritina. Dan mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Barakallahu fikum. Tapi ya masih bersama barakallahu fikum dengan ya orang-orang yang telah menyia-nyiakan barakallahu fikum peluang dan kesempatan, na'am, dan barakallahu fikum melalaikan. Baik. Jadi itu anggapan mereka. Padahal secara hakikatnya mereka itu adalah orang-orang terbaik. Ya, mereka itu adalah barakallahu fikum orang-orang yang pilihan. Tapi mereka tetap merasa kondisinya adalah orang-orang yang mudayyi, adalah orang-orang yang mufarrid. Nah, barakallahu fikum. Seperti ucapan yang ma'ruf dari Muhammad bin Wasi' yang tadi menukilkan sikapnya Sofwan bin Muharis, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ighatsatul Lahafan. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzan bi rihun ma qadira ahadun ayajlisa ma'ana." Seandainya dosa itu memiliki bau, ya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk duduk bersama kami. Yang mengatakan adalah Muhammad bin Wasi', ya, salah seorang tokoh dalam kezuhudan dan kewaraan. Barakallahu. Nah, merasa apa? Dosanya itu banyak. Seandainya kalau dosa itu punya bau, mesti orang gak akan sanggup duduk bersama saya. Nah, barakallahu. Itu salafun shalih. Jadi dengan sekian banyak barakallahu fikum, na'am, apa yang mereka capai, apa yang mereka raih dari hal-hal yang baik, itu tidak membuat mereka besar kepala. Tapi tetap barakallahu fikum merasa ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mudayyi, mufarrid, barakallahu fikum. Sehingga dengan itu mereka akan terus mengembangkan diri, mereka akan terus memacu dirinya, ya, barakallahu fikum, akan terus berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau sudah merasa yang terbaik, na'am, sudah merasa puas dengan apa yang sebenarnya belum apa-apa, maka dia tidak akan bisa berkembang, barakallahu fikum. Nah. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, wa innahum la aqyasun aqwiya'u nahiluna daibun. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, ya, dan orang-orang yang barakallahu fikum lembut dan sabar. Nah, baik. Yarahum al-jahil, orang-orang yang bodoh akan memandang mereka, melihat mereka. Fayaqul marba falais walaisu bimarba. Mereka ini dikira orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang sakit. Nah, padahal mereka tidak sakit. Barakallahu. Waqad khulitu waqad khalaqal qauma amrun azimun. Nah, ya. Mereka ini telah barakallahu fikum, na'am, tercampur. Dan barakallahu fikum urusan yang agung telah barakallahu fikum, ya, mencampuri barakallahu fikum urusan kaum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum sikap ya orang-orang yang barakallahu fikum cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang fasih dalam berbicara itu bukan sok-sokan barakallahu fikum na'am pinter-pinteran ya adu barakallahu fikum argumen na'am tayyib ya Allah musta'an wa alaikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Makhlad Al-Attar qala haddatsana Muhammad ibnu Hassan ibni Fayruz Al-Arzaq qala haddatsana Abdul Majid ibni Abdul Aziz ibni Abi Ruwadin qala haddatsani Musa ibnu Abi Darmin. Nah, Darmin, nah Darmin. An Yusuf yakni ibni ibna Mahak an ibni Abbas annahu balaghahu an majlisin fi nahiyati bani Sahmin fihi shababun min Quraisyin yaqtasimuna wa yartafi'u aswatuhum. Ada tambahan keterangan, ternyata yang lagi rame berdebat itu anak-anak muda biasa. Nah, ya. Jadi merasa barakallahu fikum na'am punya pandangan, na'am punya sikap ya. Na'am sehingga mereka debat-debatan di sana barakallahu fikum. Baik, para pemuda-pemuda tadi. Wa faqala Ibnu Abbas li Wahib Ibn Munabbih, maka berkata Ibn Abbas kepada Wahb bin Munabbih, intaliq bina ilaihim, ayo kita pergi menemui mereka. Qala fantalaqna hatta waqafna alaihim, maka kami pun pergi sampai kami pun barakallahu fikum berhenti di hadapan mereka. Qala Ibn Abbas li Wahb, akhbiril qawma an kalamil fata alladhi kallama bihi Ayyub wa huwa fi bala'ih. Nah, kamu sampaikan kepada mereka ini ucapan seorang pemuda yang mengajak bicara Ayyub dalam keadaan beliau terkena bala. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum di situ ya Ibnu Abbas berupaya mengimbangi, karena yang sedang berdebat ini anak-anak muda, kasih mereka ucapan seorang pemuda yang cerdas. Ya, barakallahu fikum. Nah, biar mereka bisa mengambil ibrah barakallahu fikum. Baik. Qala al-fata, qala wahdun, qala al-fata, laqad kana fi azamatillahi wa zikril maut ma yakallu lisanak wa yaqta'u qalbak wa yaksiru hujjatak afalam ta'lam ya ayyubu anna lillahi ibadan askatathum khasyatullah. Naam. Menggunakan ibarat askatat, yaitu membuat mereka terdiam. Ya, kalau sebelumnya as kanat. Nah, itu menafsirkan lafaz as kanat. Maksudnya mereka barakallahu fikum tenang, itu mereka diam. Askatat hum khasyatullah min ghairi iyyin wala bakmin. Aduh bakmin. Mereka diam takut kepada Allah bukan karena mereka orang yang gagap, bukan karena mereka orang yang bisu. Wa innahum lahum al-fusaha'u al-tulaqa'u al-alimuna billahi wa ayyami. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasih dalam berbicara, orang-orang yang bebas, sebenarnya tidak ada yang maksa. Mereka itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat-Nya. Walakinnahum idza dzakaru 'azamatallahi ta'ala taqatta'at qulubuhum wa kallat alsinatuhum wa kallas ahlamuhum faraqan minallahi ta'ala wa haibatan lahu hatta idza istafaqu min dzalika ibtadaru ilallahi ta'ala bil a'mali dzakiyah la yastaghfiruna lillahi al-kathir wa la yardawna lahu bil qalil nahiluna zaibun. Kalau tadi zaibun, kalau pada syarat yang kedua zaibun, ya barakallahu fikum. Na'am. Baik. Ya rauhum al-jahil fayaqul marba wa qad khulitu wa qad khalatal qauma amrun azim. Orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh menduga mereka ini orang yang sakit. Nah, ya barakallahu fikum. Orang yang lemah ditantang debat enggak mau. Nah, pengecut barakallahu fikum, ya. Nah, baik. Mereka ini sudah tercampur barakallahu fikum. Nah, padahal barakallahu fikum yang mencampuri kaum tersebut adalah perkara yang sangat agung barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, al-isnad barakallahu fikum dhaif. Sanad asar ini lemah. Barakallahu fikum fi isnadihi Musa bin Abu Kardam tadi. Musa bin Abi Kardam atau bin Abi Darmim. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir majhul hal. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afadzalu hafizhukumullah.